nanti itu bagaimana ialah pengamalan Islam secara utuh. Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, baik dalam bentuk ibadah-ibadah besar arkan Islam, salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Arkan iman termasuk ibadah. Naam, dan demikian pula semua ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu ialah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyibukkan diri dengan ibadah tadi itu adalah kefil, jaminan keselamatan dari segala bentuk perkara fitnah. Kita lihat. Rawal Imam Muslimun An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبادة في الحرج كهجرة إلي. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dengan sanadnya sampai Ma'qil bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ibadah di saat-saat al-haraj itu seperti hijrah kepada saya ibadah pahalanya. Ibadah di saat terjadinya al-haraj itu seperti hijrah kepada saya. Ini pahalanya. Pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya azimah, sangat besar. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Apa itu haraj? Wal haraj al-qatl wal-qital. Al-haraj ialah pembunuhan dan peperangan. Jadi beribadah di saat-saat terjadinya yang namanya pembunuhan atau pertempuran itu pahalanya sama seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrah yang syar'iyah. Naam. Ini pengertian pertempuran atau pembunuhan di sini kana bidina azakumullah ialah pertempuran di kalangan kaum muslimin. Itu fitrah, itu fitnah. Tetapi kalau yang namanya pertempuran, yang namanya peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, maka ibadah yang paling afdal apa? Al-jihad fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah menumpas segala bentuk kekufuran-kekufuran, kesirikan-kesirikan di medan tempur. Jihad syar'i, jihad salafi, bukan jihad ikhwani. Jihad yang syar'i itu kalau pertempurannya antara kaum muslimin dengan orang kufar, bukan dengan aparat tapi dengan orang kufar, dengan kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, orang Nasrani di medan tempur. Tempur ketika itu, maka ibadah yang paling afdal ialah zarwatu sanamil Islam yang namanya jihad fi sabilillah. Sehingga yang disebutkan di sini sama beliau sallallahu alaihi wasallam, keutamaan beribadah kepada Allah di saat-saat terjadinya pertempuran dan peperangan itu pahalanya sama seperti hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pertempuran dan peperangan di kalangan kaum muslimin. Naam. Dan dianjurkan Rasulullah ketika itu sallallahu alaihi wasallam, tatkala jadi hal yang demikian dianjurkan untuk dipatahkan pedang-pedang tadi dan langsung mengungsi ke gunung-gunung atau ke bukit-bukit mengungsi dari fitnah yang ada. Sehingga banyak ketika Tuhan Fitna Azzaqimullah para sahabat tatkala terjadi perang Siffin. Perang Siffin itu sama-sama Jawa masih? Ali. Apa perang Jawa? Lalu perang Jawa sama-sama siapa? Aisyah sama Ali. Nah, ketika terjadi pertempuran tadi Siffin atau Jamal, saya para sahabat radhiyallahu ta'ala mencimain yang kemudian mematahkan apa namanya senjata mereka, pedang-pedang mereka, dan mereka kemudian ya'tazilun, mereka semuanya langsung minggir memisahkan diri dari fitnah yang ada, sembunyi di balik-balik gunung tidak boleh bercampur. Dan itu keutamaan yang sangat besar ibadah di saat-saat yang seperti itu, seperti hijrah kepada saya. Wal haraj al-qatl wal qital, yang namanya haraj ialah pembunuhan dan peperangan. Wa ma lahu min muqaddimat, dan muqaddimah-muqaddimahnya, pendahuluan-pendahuluan sebelum bertempur dan sebelum berperang atau asbabnya sebab-sebab terjadinya pertempuran atau peperangan di kalangan kaum muslimin. Min asabiyah, baik dalam bentuk fanatisme, fanatik golongan, atau fanatik kelompok, atau fanatik kesukuan, atau fanatik partai. Sementara yang namanya asabiyah termasuk adat pembunuhan peperangan, termasuk dalam kategori al-haraj. Dan wakil, kalau kamu perhatikan orang-orang yang terjatuh pada yang namanya partai, itu rela walaupun harus pendung-pendungan, rela tuh ya walaupun harus lempar-lemparan batu atau main api. Ya kalau udah lah, kalau yang namanya kampanye mulai, sudah kalah, tahu sendiri kamu bisa, bentrokan sana, bentrokan sini, hancur sana, hancur sini. Kalau kemarin gimana? Kondisi? Yang terakhir ini pemilu kemarin ini? Kondisif lah. Kamanya pas lagi kamanya saya lagi diaman belum datang. Saya datang pas pemilihan Pak SBY nya. Saya mau tanya. Kondisif ya? Kondisif ya? Masya Allah kondisif. Naam. Jadi apa dia? Ini tuh bukan-bukan yang mustahil muncul. Naam. Di kalangan orang-orang yang asofiyah, fanatik golongan, fanatik kelompok, fanatik organisasi, fanatik partai. Dikarenakan masing-masing partainya itu bangga dengan apa yang ada dia, sehingga yang tidak sama dengan partainya kalau perlu taruh. Naam. Dan ini wakil pula diaman ya panah bidina azabimullah. Asofiyah, fanatik, bukan fanatik partai, tapi partai juga banyak dia, Pak. Fanatik kabilah. Jadi perangnya itu perang antar kabilah. Ini yang kalau diaman bukan lempar-lemparan batu, lempar-lemparan senjata peluru. Diaman, karena rakyatnya bersenjata. Kemana-mana bawanya begini. Mau wakil apa kamu? Mau wakil jebolan Jerman ada, jebolan Cina ada, jebolan Rusia ada, jebolan Afghan ada, jebolan Amerika ada, semuanya ada. Dibopong begini sama mereka, ke pasar, kemana, taklim, bawa senjata. Halo, ya Allah, ya aman itu. Jadi kalau jauh, perang antar kabilah, yang main bukan batu yang dilemparkan, pelurunya yang main. Jok. Dikarenakan apa? Akobiyah, fanatik kabilah. Wahizbiyah. Demikian pula fanatik-fanatik hizbiyah, kepartaian. Itu juga tak namanya termasuk mukadimat terjadinya pembunuhan dan peperangan. Pokoknya di dalik. Dan yang lain-lainnya. Itu al-haraj. Sehingga beribadah di saat-saat kaum muslimin terjangkiti penyakit yang seperti ini tadi. Itu besar nilai pahalanya. Seperti hijrah pada Rasulullah SAW. Apalagi kalau kaum muslimin sampai terjadi baku hantam di kalangan mereka. Laka darah Allah. Atau baku bunuh di kalangan mereka. Laka darah Allah. Maka cara yang tepat ketika itu yang dipilih oleh seorang muslim yang menjauh dari fitnah yang ada dan dia langsung apa namanya menyibukkan dirinya menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lafdzul ibadati huna, dan lafaz ibadah yang dimaksud dalam hadis ini yasmulu jami'a anwa'il ibadah, itu mencakup seluruh jenis-jenis ibadah. Mencakup semua perkara ibadah dengan definisi yang saya sebutkan tadi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, segala bentuk yang dicintai atau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ucapannya atau perbuatannya, baik yang lahir maupun yang batin, itu namanya ibadah. Sehingga mencakup semua jenis perkara ibadah. Disebutkan di sini min shidqin, dalam bentuk kejujuran, wa ikhlasin, keikhlasan, wa muraqabatin lillah, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taqwa, ketakwaan kepada Allah, wa wara', wara', sikap menahan diri dari perkara-perkara yang belum jelas perkaranya, belum jelas pokoknya yang syubhat, wa sabr, sabar, wa tsabat 'alal haqq, qaqah istiqamah di atas kebenaran, wa muhafadhah 'ala ta'allumil 'ilmi an-nafi', dan terus menjaga dirinya untuk mempelajari ilmu yang manfaat, wa ta'limih, dan mengajarkannya. Ini termasuk upaya untuk menyelamatkan diri dari fitnah tadi itu. Jujurnya, ikhlasnya, takwanya, warahnya, sabarnya, istiqomah dan kebenarannya, dan sibuk belajar, sibuk untuk mempelajari ilmu agama, al-ilmu nafi. Wal amalus salih, Demikian pula menjaga amal solehnya, memperbanyak amal solehnya. Min salatin wa siyamin wa husni mu'amalatin wa husni khuluq. Baik dalam bentuk salatnya, salat lima waktunya dijaga, salat rawatibnya, qabliyah sama ba'diyahnya dijaga, tambah lagi salat duhanya, salat sunnahnya, qiyamul lailnya, wa siyamin dalam bentuk puasanya, puasa Ramadannya, jangan kemis Ramadannya. Hah? Langsung pakai turbo. Iya, biar semangat Ramadannya. Apalagi itu hari yang terakhir. Puasa dengan kemis. Puasa Arafah. Iya, sekarang puasa Muharram ya. Allah bisa. Ini sudah repotnya. Enggak ngerti tanggalan. Allah bisa. Puasa Muharram. Puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa. Terlalu banyak amalan berpuasa yang ada. Wa husnul mu'amalah, baik dalam bergaul, memasyarakat, hubungan sosial dengan masyarakatnya, dengan masyarakatnya, dengan tetangganya, dengan anak istrinya, dengan bapak ibunya, dengan mbah-mbahnya, dengan mantunya, dengan mertuanya, calon atau sudah, atau yang lain-lainnya. Husnul mu'amalah, mu'amalah yang bagus di kalangan para da'i Allah, mu'amalah yang bagus di kalangan para ikhwah salafiyin, mu'amalah yang bagus di kalangan talabatul ilm. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik ditunjukkan untuk kepada masyarakatnya, tetangganya, keluarganya, bapak ibunya, kepada pemerintahnya, dan yang lain-lainnya secara umum. Husnul khuluq. Naam. Kullu hadhihi wa amsaluha min al-ibadat. Ini semuanya dari semisalnya termasuk perkara ibadah. Dan mencakup sebagaimana saya terangkan tadi, saya definisinya sebelumnya ini ya rahimahullahu taala. Sehingga memiliki prinsip yang benar, akidah yang sahihah dalam iman kepada Allah, atau pada malaikatnya, atau pada para rasulnya, atau kitab suci, atau hari akhir, atau takdir, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, al-khauf, takut kepada Allah, raja, mengharapkan pahala dari Allah, isti'anah, istighatsah, isti'adzah, nazar, nyembelih karena Allah, termasuk perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam, iman, ihsan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, zikir yang syar'i, jangan zikir fikih model pakde. Zikir yang syar'i. Istighfar, membaca Al-Qur'an, bertaubat. Itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa'ala. Dengan pengertian yang sangat umum tadi, yaitu dengan melaksanakan Islam secara utuh, itulah yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini, nasihat dari beliau selain. Dicamkan baik-baik, kalau perlu dikasih tapi lu bawah apa? Jadi garis atas nasihat baik dari beliau hafizahullah ta'ala. Kata beliau, "Kalau akbar al-muslimu ala al-ibadah kama aradallah." Kalau seandainya seorang muslim itu menyibukkan waktunya, menyibukkan dirinya dengan ibadah tadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama ini, dengan ikhlas, lam yabqa ma'ahu waqtun li dhaya'ihi ma'al fitan wal mira wal jidal, maka tidak ada lagi waktu yang sisa untuk dia sia-siakan untuk mengurusi fitnah, untuk dia sia-siakan untuk berdebat sana, debat sini, dialog sana, dialog sini, ribut sini, mengurusi fitnah. Tidak ada waktu. Kenapa? Waktunya habis untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis untuk murojaatul Quran, habis untuk talabul ilmi, menghadiri majelis-majelis ilmu. Habis waktunya untuk membaca-baca ilmu, habis waktunya untuk membaca Quran, untuk zikir kepada Allah, untuk istighfar, untuk puasa, untuk salat, dan seambrek sekian banyak ibadah yang ada tadi. Kalau disibukkan, enggak ada waktu untuk ngurusi fitnah. Enggak ada waktu. Bukan enggak boleh ngurusi fitnah, perkara yang boleh. Artinya jidal, mirok, jidal sama mirok itu ya, buat kusir, enggak ketawa jelunturungnya, ingin menang-menangan, saja, bukan dalam rangka untuk mencari kebenaran, jidal bilhaq, tapi jidal bilbatil, enggak ada waktu. Enggak ada waktu mengatakan bagaimana omongannya si Fulan, bagaimana omongnya si Alan, bagaimana ya si ini ya, bagaimana si itu ya, enggak ada waktu. Waktu yang tek. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau dia sudah demikian rupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia akan mengatakan kalau seandainya ada waktu yang bisa dibeli, tak beli waktunya. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya berapa jam? Sehari. 24 jam ya? Lah kalau seandainya ada 24 jam lagi sehari, jadi sehari itu menjadi berapa jam? 48 jam. Boleh saya beli. Supaya apa? Supaya dia lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang saya dengar langsung dari Syekh Unayyan Hajuri. Karena orang demikian beliau. Ya, ini karena beliau alim, karena Syekh. Sehari-harinya tipu dengan ta'lim, dengan ilmu, dengan ta'lim. Hah? Dia pernah ngomong di majlis, di hadapan para ikhwah yang ada. Sama? Dia begitu menyampaikan bahwasanya ya namanya keluarga, punya keluarga, punya anak, segala macam, kadang dibutuhkan dengan keluarganya, kadang dibutuhkan dengan anaknya, kadang disuruh ngurusi istrinya, kebutuhan segala macamnya. Sebelum mengatakan kayaknya kurang ini, waktunya ini kayaknya kurang sekali ini untuk apa namanya, buka kitab ini, buka kitab itu, baca kitab ini, baca kitab itu. Tentu sering kalau terkadang saya membicarakan sebuah kitab yang bagus begitu, pengen dibaca, nggak ada waktu. Sekarang udah penuh apa namanya jadwalnya, waktunya. Pengen ini, nggak ada waktu. Dan gue berada itu, seandainya kalau ada waktu yang bisa dibeli, ya tak beli. Seperti yang waktu yang bisa dibeli, ya dari ya 24 jam tadi itu ngelebihi ya hari berikutnya berarti. Dan seperti itu kalau seorang tadi sudah merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dalam mana yang am tadi itu. Itu enggak ada waktu untuk yang namanya fitnah. Salam. Nah, jadi enggak ada waktu lagi untuk ngurusi perempuan-perempuan jalanan. Ada enggak ada waktu lagi. Jangan ada waktu lagi sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik nasihat dari beliau ini. Wa sadaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam idh yaqul. Dan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal qawm. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang. As-sihhatu wal farah. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu senggang, waktu luang. Min hadis Ibn Abbas in al-Bukhari. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Raqaid, dan beliau tidak mengulang hadis ini dalam bab yang lain. Biasanya Imam Bukhari itu kalau membawakan sebuah hadis itu diulang-ulang dalam bab yang lainnya sesuai dengan kebutuhan fikih yang diinginkan Imam Bukhari. Jadi khusus untuk hadis Ibn Abbas ini tadi itu cuma disebutkan di satu tempat di kitab Raqaid dan tidak diulangi dalam bab yang lainnya. Ibn Abbas, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh kebanyakan orang, yaitu kesehatan dan waktu luang. Nah, banyak dilupakan. Kalau kau perhatikan orang-orang yang ada, orang awam, ada waktu luang, pikirannya apa? Ini kira-kira mau kemana ya rekreasinya ya? Mau berlibur kemana ya? Mau ke pantai Ancol apa ke pantai apa? Mau ke Dufan apa mau ke Siwut ya? Hah? Atau kemana ya? Ah, oh, ke Taman Safari aja lah. Oh, enggak enak tuh bosen itu. Oh, yang kemana ya? Pikir aja kayak gitu. Waktu luangnya bukan kemudian berpikir gimana ya waktu luangnya nih ya? Kira-kira taklim gimana ini ya? Hah? Mana ada taklim yang di waktu luang seperti ini? Atau wah ini bagusnya untuk hafalan atau membaca Al-Quran atau untuk apa namanya baca buku misalnya, oh bagusnya untuk buka-buka buku bahas tentang fatwa. Nah, ada orang-orang awam itu pikirannya yang namanya waktu luang bersoya-soya, yang namanya waktu luang bersenang-senang. Allah Ta'ala. Maka karena fitina Allah diperhatikan betul nasihat yang seperti ini. Jagalah kesehatan anda dan isilah waktu luang anda dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan disibukkan dengan yang namanya fitnah-fitnah syubhat atau syahwat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mali fidana taqita'il lail al-mughlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yafi'u dinahu fi 'aradin min ad-dunya. Bersegera kalian beramal buru-buru cepat-cepat beramal sebelum datangnya yang namanya fitnah seperti penggalan malam yang gelap. Setiap malam yang sangat gelap, saking dahsyatnya fitnah yang ada seperti kegelapan malam. Pagi hari seseorang menjadi mukmin, sore harinya menjadi kafir. Sore harinya dia mukmin, pagi hari menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit perkara keduniaan. Ini juga nasihat baik dari Rasulullah SAW. Hati-hati dari yang namanya dunia. Dunia adalah fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah umatku kata Rasulullah ialah harta benda. Terlalu banyak orang-orang yang menjual agamanya, yang menjual prinsipnya, yang menjual akidahnya, menjual agamanya hanya semata-mata untuk mendapatkan dunia. Orang-orang awam dikasih Indomie 5 sama Nasoro, mau baptis di gereja. Adalah-adalah. Yang penting dapat makan, minum, mau di Nasoro. Dan terlalu banyak kita menyaksikan para da'i Allah yang dulunya sedemikian rupa garangnya dalam sikapi yang namanya fitnah, dalam sikapi yang namanya lahwai wal bid'ah. Begitu kena lemparan dunia di mulutnya, lup, gitu, keluarkan, ablas, terkena fitnahnya dunia. Apa sih kan? Ini satu di antara sebab pada kita itu begitu. Kau perhatikan ini. Iya, dikarenakan dunianya kepengen tenar di kalangan masyarakatnya, kepengen ditokohkan di masyarakatnya. Dulunya sudah menokoh, sudah sedemikian rupa tingginya, sampai di awan-awan dipelantingkan sama teman-teman yang ada. Sekarang mau berupaya untuk menjaga prestise katanya, ya, menjaga yang namanya tokohan dia, ketenaran dia. Rela dia harus menjual prinsipnya yang dulunya sedemikian rupa. Dia membantai yang namanya ahlul ahwa'i wal bidah. Larangan keras bermajlis dengan ahlul ahwa'i wal bidah. Sekarang dia ngasih ngengeh sama yang namanya ahlul ahwa'i wal bidah. Walau tak? Gabung dengan para habaib yang ada, yang ini ngomongnya orang genah yang gitu, orang beret yang gitu. Dia masih gini-gini aja. Bukan gilirannya ngomong, sudah selesai ngomong, walaupun semuanya berbicara, saya tidak udilnya dia sendiri yang bisa ngomong. Sebenarnya. Nah, apalagi rumahnya sekarang, masya Allah ya katanya. Mobil Terano katanya. Masya Allah ya. Apalagi yang kurang. Allah misal, dunia-dunia ikhwan. Wah, ada Pak D kita ya di Bogor sana, Pak D Yazid. Sedangkan pula Pak Di kita yang di kiri sana, Pak Di Rofik. Dan yang lain-lain itu semuanya, dunia, ya ingat lagi yang lainnya. Naam, tanpa dulu. Dan secara khusus, hati-hati kalian dari Jum'iyah dunia yang ada. Jum'iyatul Bir, Jum'iyatul Haramain, Jum'iyatul Hidwas, Jum'iyatul Sofwah, dan yang lain-lainnya. Jum'iyah yang ada inilah, karena fitnah azabullah yang memporak-porandakan dakwah salafiyah di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia, di Yaman. Di antara sebabnya ialah dunia yang ada. Di Kuwait, dunia yang ada. Di Saudia, dunia yang ada. Di Indonesia ini, juga demikian. Itu semuanya fitnah ialah al-mal. Maka diharapkan supaya Saudia berhati-hati dari yang namanya dunia ini tadi. Wallahu'alam bishawab, kita berhenti dulu. Untuk terkantar, dan insyaAllah saya teruskan Pak Selangkor. Setelah insyaAllah ta'ala. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala hafizallahu ta'ala bara'ah. Al-fadlu lillahi wahdah. Innajati min jami'il fitan. Keutamaan hanya milik Allah semata dalam keselamatan dari seluruh fitnah yang ada. Yani kalau seorang tadi itu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari fitnah yang ada, baik fitnah tu syubuhat atau fitnah tu syahwat, itu sungguhnya keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata keilmuan dia, bukan semata-mata pangkatnya dia, bukan semata-mata dekatnya dia dengan para ulama, dengan para masyayikh, bukan semata-mata gigihnya dia dalam mendakwahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua sebab, sebab-sebab untuk bisa menyelamatkan dari fitnah. Tetapi kunci daripada itu semua ialah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga al-fadlullahi wahdah, keutamaan ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sehingga harus syukuri kepada fitnah azakumullah. Tatkala orang tadi diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari fitnah yang ada, dia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala daya dan upaya dia hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Karena dia tahu, dia yakin keselamatan tadi adalah taufik, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fitanu kathiratun wa mutanawwi'atun wa mustajaddatun ma bainal hayni wal akhir. Fitnah-fitnah itu sangat banyak, beragam, dan muncul yang baru, banyak yang baru di sepanjang waktu, di setiap tempat. Wa kullu wahidin minal muslimin al-mutamassikin bi dinillah mu'arrabun fi kulli waqtin lil fitan. Dan setiap orang dari kalangan muslimin yang berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan Sunnah, setiap harinya dia pasti akan dihadapkan kepada fitnah. Faman najaa minal fitani fadzalika bisyai'ain 'adzimain. Maka barang siapa yang selamat dari fitnah-fitnah yang ada, maka itu dikarenakan dua perkara yang besar. Yang pertama, fadlullah ta'ala 'alaihi. Ini adalah keutamaan Allah yang Allah anugerahkan kepada dia. Keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wastimrariyatu taufiqillahi lah, dan terus-menerusnya taufik Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia. Artinya apa? Ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terus Allah anugerahkan kepada dia. Dia terus mendapatkan taufik, hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini khanafitina azakumullah yang harus diyakini oleh setiap muslim, wabil khusus as-salafiyun. Dikarenakan mereka lah orang-orang yang tamassuk, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, yang dengan itu mereka bisa selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Mereka harus yakin itu semuanya adalah keutamaan dari Allah, itu semuanya adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri. Bukan kemudian tatkala dia selamat dari fitnah yang ada, bangga dengan apa yang ada pada dia. Bangga, saya kan LC, saya kan S2, S3, S campur, saya kan dekat dengan para masyayikh, saya kan paling dikenal oleh para masyayikh, saya kan dipuji oleh para masyayikh, saya kan paling banyak pengikutnya, saya kan orang yang paling banyak muridnya, saya kan alhamdulillah, saya. Lupa dia dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, lupa dia dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengandalkan semata-mata upaya dan daya dia. Pada khatau nazim, itu merupakan gurur, sikap yang keliru. Takjub, merasa bangga dengan dirinya, tertipu akan keahlian dirinya. Naam, walaupun sehebat apapun anda dan bagaimanapun amalan anda, betapa hebat ibadah anda dan tamasuk anda atas kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap harus diyakini keselamatan dari fitnah itu murni keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan melaksanakan asbab-asbab yang ada. Dalilnya, qala ta'ala mukhatiban أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد حادثة الإفك. الله سبحانه وتعالى berbicara menerangkan kepada para sahabat Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم setelah terjadinya kasus dusta al-ifk. Al-ifk itu ialah kisah yang terjadi di zamannya Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم berkaitan tentang Ummul Mukminin Al-Tahirah Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala beliau radhiyallahu taala anha dituduh oleh kaum munafikin dituduh berzina dengan Sufyan bin Mu'attal, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya panjang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjalanan, dari safar, dari perang, ketika itu beliau singgah di sebuah tempat. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana biasanya Ummul Mukminin yang ketika itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan di atas unta yang ada sekedupnya, ada rumah-rumahan kecil di atas unta, disitulah Aisyah radhiyallahu taala anha tinggal. Tatkala sedang istirahat, untanya tambatkan, sekedupnya di menurun. Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha hendak pergi buang hajat, keluar dari sekedupnya, menjauh dari orang-orang yang ada, dari pasukan kaum muslimin yang ada ketika itu, menjauh untuk buang hajat.